Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah Kitabul Mudharabah. Kitab yang menjelaskan tentang hukum al-mudharabah. Kalimat al-mudharabah sering kita dengarkan. Bahkan yang demikian ini sudah menjadi istilah secara umum di negeri kita. Bahkan orang-orang awam pun banyak yang mengetahui istilah ini. Hanya saja terkadang dalam hal penerapan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari istilah al-mudharabah. Akan tapi mereka sebut sebagai mudharabah. Atau dia termasuk istilahul mudharabah, akan tapi terjadi pelanggaran-pelanggaran asy-syari'ah. Sehingga dalam hal ini tentunya butuh untuk dijelaskan kepada ummah tentang mudharabah yang syar'iyah dan yang tidak disyariatkan. Al-mudharabah berasal dari kata dharabah. Dari ad-dharb fil ard. Melakukan perjalanan di muka bumi. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dan yang lainnya mereka melakukan perjalanan di muka bumi, safar, dengan mengharapkan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan safar tersebut dalam rangka untuk berdagang. Kebiasaan orang-orang terdahulu, apabila mereka hendak berdagang, maka mereka berdagang di tempat-tempat yang jauh. Dari Makkah menuju ke Syam atau ke Yaman, tergantung pasaran yang mana yang dimungkinkan menghasilkan keuntungan yang besar. Dan dahulu manusia dari semenjak zaman jahiliyah, kebiasaan mereka adalah berdagang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya pun beliau berdagang. Dan itu yang mayoritas dari penghidupan manusia pada saat itu. Demikian pula kaum muslimin. Kehidupan mereka adalah berdagang. Dan apabila mereka berdagang ke tempat-tempat yang jauh untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, terkadang di antara mereka ada yang tidak memiliki harta. Padahal mereka ini orang-orang yang mungkin punya kemampuan untuk memanfaatkan hartanya. Di samping itu, sebahagian dari mereka ada yang memiliki harta, akan tetapi tidak mampu mengelola. Sehingga membutuhkan ada orang yang akan mengelola harta tersebut. Maka terjadilah saling ta'awun antara orang yang memiliki harta dengan orang yang mengelola harta. Di mana orang yang mengelola harta ini yang berbuat sesuai dengan kemaslahatan dari harta tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Maka inilah yang disebut dengan al-mudharabah. Sehingga apabila mendapatkan laba dan keuntungan dari modal yang telah ditetapkan, maka mereka pun telah menyepakati sesuatu untuk mereka bagikan secara merata di antara mereka berdua. Antara yang memiliki modal dengan yang mengelola harta tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan al-mudharabah. Sehingga yang dimaksud al-mudharaba adalah daf'u ma'lumin liman yattajiru bihi biba'di ribhih. Menyerahkan atau membayar sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah diketahui kepada orang yang akan memperdagangkan harta tersebut dengan sebahagian keuntungan dari perdagangan itu. Sehingga apabila terjadi dua orang yang saling bantu, tolong-menolong untuk mengelola harta dalam perdagangan, mendapatkan keuntungan, maka mereka pun membagi sesuai dengan kesepakatan. Apakah yang mengelola mendapatkan setengah, yang memiliki modal mendapatkan setengah. Ataukah yang mengelola mendapatkan 2/3, ataukah 1/3, dan seterusnya. Tergantung dari kesepakatan. Dan itu syarat. Diharuskan ada kesepakatan yang telah ditetapkan di antara keduanya. Maka al-mudharabah adalah merupakan salah satu perkara yang dibolehkan di dalam syariah, telah diamalkan semenjak dahulu kala. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan telah diriwayatkan dari para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, dan tidak satu pun dari para sahabat yang mengingkari amalan ini. Maka apabila seorang yang memiliki harta, dia menyerahkan harta tersebut kepada seseorang untuk mengelolanya, yang disebut sebagai al-amil, yang akan mengelola, atau al-mudharab. Maka orang yang mengelola ini terhadap yang memberikan kepadanya modal dari yang memiliki harta, memiliki 4 sifat. Yang pertama, dia adalah seorang yang amin, orang yang terpercaya. Yang kedua, dia adalah wakil, statusnya sebagai wakil. Yang ketiga, dia sebagai ajir, yang diberi upahan. Yang keempat, dia sebagai syarik, yang ikut serta dalam hal pengelolaan harta itu. Adapun dia sebagai amin, apabila yang memiliki harta ini telah menyerahkan hartanya kepada yang mengelola, maka dia dipercaya dalam hal ini. Sehingga apapun tasarruf, apapun yang dikerjakan oleh yang mengelola harta, pada saat yang memberikan harta ini, dia telah memberikan, yang memiliki harta, dia telah memberikan pada yang mengelolanya, itu berarti bahwa dia telah menyerahkan kepercayaannya yang penuh kepada yang mengelola harta tersebut. Untung rugi ditanggung bersama. Nah, ditanggung bersama. Apabila rugi, maka dia harus percaya, karena dia telah menyerahkan hartanya. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti dia mengatakan barangnya hilang, barangnya kecurian, maka tidak ada kewajiban bagi yang mengelola harta tersebut untuk mengganti milik yang memiliki harta, karena dia telah mempercayakan secara penuh kepada yang pengelola. Nah, kemudian dia sebagai wakil, seorang yang telah diangkat sebagai wakil, maka dia berhak untuk mengelola atau bertindak terhadap harta tersebut sesuai dengan kemaslahatan harta itu. Nah, dan dia sebagai ajir, dia sebagai orang yang diupah, disebabkan karena dia yang terjun langsung dalam pengelolaan harta. Dan yang keempat, dia sebagai syarik, ikut serta dalam harta tersebut, dalam artian apabila mendatangkan keuntungan, mendatangkan laba, maka harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara yang mengelola dengan yang memiliki harta. Maka keempat ini adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh orang yang mengelola harta tersebut. Dan subhanallah, pada zaman-zaman kita yang penuh dengan fitnah ini, sangat sulit untuk mencari orang yang amanah. Terkadang secara zahir kita melihat orang tersebut, ya, baik, akhlaknya baik dan seterusnya, ternyata di belakang hari terpengaruh dengan dunia, apakah himpitan ekonomi dan yang semisalnya, menyebabkan dia terpaksa harus melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Allahul musta'an. Ya, sehingga dalam hal ini, apabila seseorang hendak melakukan mudharabah kepada orang lain, maka hendaknya dia mencari orang yang betul-betul amanah. Yang terpenting dalam hal ini adalah dari sisi agamanya. Sebab kalau seorang tanpa agama, maka akan menyebabkan dia akan melakukan apa saja. Nah, namun kalau dia memiliki agama, maka dia merasa bahwa ada yang mengatur dia. Ya, dia ahli ibadah, maka dia merasa bahwa ada yang senantiasa mengawasi dia pada saat dia melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Qala rahimahullahu taala al-mudharabatu awil qirat hiya musyarakatun baina tarafain. Yang dimaksud al-mudharabah atau al-qirat adalah keikutsertaan antara dua orang. Ahaduhuma yuqaddimu ra'sal mal. Yang pertama menyerahkan modal. Menyerahkan modalnya. Ya, ra'sul mal. Ra'sul mal artinya modal. Nah, inti dari harta. Wal akhar yuqaddimu 'amalahu wa juhdahu. Sedangkan orang yang kedua, maka dia menyerahkan amalannya dan kesungguhan dia dalam mengelola harta tersebut. Wa natijatur ribhi takunu ma'lumatan lil talabain. Dan hasil dari keuntungan yang telah didapatkan dari pengelolaan harta tersebut adalah suatu hal yang harus diketahui baik antara yang memiliki harta dengan yang mengelola, immar rubu'u aw an-nisfu aw ghairu dzalik. Apakah mereka saling membagi seperempat atau setengah atau yang lainnya? Harus diketahui itu. Dalam perjanjian sebelumnya, jangan kemudian terjadi perjanjian antara pengelola harta dengan orang yang memiliki modal dalam keadaan tidak ada ketetapan berapa keuntungan dari berapa yang akan dibagi dari keuntungan. Ini akan menjadi fasid dan akan menimbulkan percekcokan, permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, maka diharuskan ada ketetapan. Nah, jika mendapatkan keuntungan. Waqad kana al-qirad fil jahiliyah wa aqarrahu al-islam. Dan adalah jenis al-qirad ini atau mudharabah telah diamalkan di zaman jahiliyah dan ditetapkan, disetujui di dalam Islam. Wa huwa naw'un minal mu'amalati wasyarikah sahihun bila khilaf. Dan ini salah satu jenis bermuamalah, dan demikian pula dalam hal bersekutu dalam harta, dan ini adalah benar, diperbolehkan, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Qala Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullahu taala fi kitabih Maratibul Ijma'. Berkata Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah dalam kitabnya Maratibul Ijma', كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة. Setiap dari bab-bab fikih memiliki asal dari Alkitab dan Sunnah. Hasyal qirat, kecuali pembahasan tentang al-qirat, mudharabah. فما وجدنا له أصلا فيهما البتة. Kami tidak mendapatkan ada dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Walakinnahu ijma'un sahihun mujarrad. Akan tetapi ini adalah perkara yang telah disepakati. Ijma' yang sahih, semata-mata. Walladhi yuqta'u bihi annahu kana fi 'ashrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aqarrahu, dan sesuatu yang bisa dipastikan bahwa cara bermuamalah yang disebut dengan mudhalabah ini sudah terdapat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah mentakrir, menyetujui cara bermuamalah seperti ini. Sebab kalau terlarang tentunya akan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tentu ada dalil yang sampai kepada kita. Maka tatkala tidak ada dalil disertai dengan amalan kaum muslimin dan selain kaum muslimin dari cara bermuamalah yang seperti ini, perkara yang ma'ruf dan masyhur, menunjukkan bahwa ini salah satu bentuk takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai dari ucapan beliau rahimahullah taala. Wa jumhur ahli al-ilm ala jawazihi bid-darahim wad-dananir. Adapun mayoritas dari para ulama, mereka membolehkan mudharabah dengan dirham dan dinar, ya, atau sekarang dengan uang. Ada seorang yang memiliki harta, kum ya Qais, kenapa? Hah? Siapa yang ambil pulpen? Kembalikan, tulis. Nah, seorang yang memiliki harta sebesar 20 juta rupiah, dia ingin mengelola. Dia mencari orang yang dia anggap orang itu amanah. Maka dia serahkan. Gimana? Ya, kita mudharabah. Silahkan antum manfaatkan harta ini. Kira-kira usaha apa yang terbaik yang kita jalankan, terjadi kesepakatan. Nah, ya, contoh misal usaha toko buku. Nah, buka toko buku. Tapi ditetapkan berapa laba dari keuntungan tersebut kita bagi secara merata. Secara merata berarti setengah-setengah. 50% atau 50%, 50% masing-masing dari yang mengelola, dari yang memiliki harta. Sudah ditetapkan, dijalankan. Nah, atau mungkin ditetapkan pada majelis akad tersebut, kita mudharabah dalam tempo setahun. Ya, jadi kita target setahun dulu. Setelah itu kita lihat nanti apakah diperpanjang atau ya sampai di sini saja. Nah, yakni dalam waktu setahun. Maka hendaknya selama satu tahun itu jangan dulu diambil keuntungan. Ya, walaupun ini nasihat dari kalangan para ulama, terkecuali kalau sama-sama ridha. Terkecuali kalau terjadi taradhi, saling meridhai, sudah. Tidak mengapa. Sebab dikhawatirkan, ya, yang namanya perdagangan kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang mendapatkan kerugian. Nah, sehingga mungkin keuntungan ini pada saat-saat berikutnya akan mendatangkan kerugian, maka keuntungan ini bisa menutupi kerugian tersebut. Namun kalau sudah sama-sama meridhai yang memiliki dan mengelola harta, maka tidak mengapa, silahkan. Jadi sesuatu yang diusahakan itu jelas, ya. Dan demikian pula suatu yang jelas halalnya dan jelas pembagiannya secara yang disepakati antara yang mengelola dengan yang memiliki harta. Sekarang ini kadang muncul istilah mudharabah, ya, yang memiliki harta tidak mengetahui amalan apa, usaha apa itu. Nah, seperti contoh sekarang ini banyak yang ya menggunakan usaha-usaha pinjam-meminjam atau penyimpanan atau yang disebut dengan bank dengan istilah syariah, ya, bank syariah. Karena rata-rata bank konvensional mungkin banyak dari kaum muslimin yang sudah mengetahui hukum ribanya sehingga dibelikan label asy-syariah. Nah, ya, dengan alasan bahwa bahwa muamalah yang dihasilkan adalah dari mudharabah. apa itu amalannya tidak diketahui. Masa bodoh orang yang punya harta. Berapa keuntungan yang ditetapkan tidak diketahui, muncul sendiri keuntungannya, sama dengan bunga. Nah, hanya ini beda saja namanya. Nah, pada hakikatnya sama. Dan pernah ada salah satu bank yang juga menamakan sebagai bank Islami atau bank syariah, ya, mengeluarkan brosur bahwa ini adalah amalan-amalan dari bank tersebut. Ternyata setelah kita melihat menyelisih syariah. Ya. Seperti contoh salah satu dari amalan mereka, maka mereka memberikan pinjaman kepada orang yang hendak membeli rumah atau mungkin membeli motor, mobil dan lain sebagainya. Maka orang yang ingin meminjam diperbolehkan mendatangi bank tersebut, maka bank ini ya akan mengutus utusannya untuk melihat yang mana yang ingin dibeli. Misalnya rumah seharga 50 juta. Nah, maka orang ini boleh meminjam ke bank tersebut, di mana bank ini yang membelikan untuk si hamba Allah yang meminjam ini sebesar 50 juta rupiah kepada yang memiliki rumah. Adapun hamba Allah inilah yang akan menyetor secara berangsur kepada bank tersebut. Tentunya lebih dari 50 juta. Lebih dari 50 juta. Sehingga dia mendapatkan bagian berbunga dari pinjaman tersebut. Dan ini adalah ainur riba. Ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga bagi seorang hendak mudharabah hendaklah perhatikan. Nah, jumhur dari kalangan para ulama membolehkan mudharabah dengan dinar dan dirham atau yang menduduki kedudukannya seperti uang-uang kertas yang sekarang ini beredar. Nah. Wahtalafu fi jawazihi fil urud siwa darahim wa dananir. Dan mereka para ulama berselisih dalam hal apakah boleh selain dari uang, selain dari dirham dan dinar, dari sesuatu yang berbentuk barang. Dari sesuatu yang berbentuk barang. Misalnya yang punya harta ini bukan memberikan uang, tapi dia memberikan dalam bentuk barang. Ya. Saya punya kitab atau saya punya baju. Baju ini saya serahkan pada kamu. Silahkan Anda kelola. Ya, mudharabah dengan ketetapan bahwa apa yang didapatkan dari keuntungan tersebut maka kita bagi secara merata misalnya. Maka demikian ini pun ya, dalam perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh selain dari uang dan dalam bentuk barang. Fa ajaza Ibnu Abi Laila al-qirab bighairi ad-dirahim wad-dananir wa huwa sahih. Adapun Ibnu Abi Laila membolehkan mudharabah walaupun selain dari dinar dan dirham, dan ini yang sahih. Idz la dalila ala tahrimi. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya. Wa ayyu harajin fi ay yu'tiya rajulun rajulan 100 thawbin ala ay yabi'aha. Ya, larangan apa ketika seseorang memberikan kepada orang lain 100 telan pakaian untuk dijualkan. Ya. Lalu kemudian mereka telah punya kesepakatan berapa masing-masing dari keuntungan yang didapatkan dibagi secara merata misalnya. Warjibul ladzi qad qaddamna wasfahu yakunu ma'luman, dan keuntungan yang telah kami sebutkan sifatnya adalah sesuatu yang telah diketahui secara bersama antara yang memiliki harta dengan yang mengelolanya. Fala raiba anna qala Ibnu Abi Laila huwal ashah, dan tidaklah diragukan bahwa pendapat Ibnu Abi Laila yang paling sahih. Wala dalila alal man'i kama qaddamtu wallahu almuwaffiq, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan sebagaimana yang telah saya sebutkan. Wallahu almuwaffiq. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan satu bab yang berkenan tentang masalah al-mudharabah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.